Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Baik, kita kembali melanjutkan pembacaan dari atau pembahasan dari kitab Al-Mumti' fi Syarh Al-Ajurmiyah, dan kita masih pada pembahasan tentang mansubat al-asma, ya, isim-isim mansub. Sebelumnya sudah kita ambil penjelasan tentang ismul an-nafiyah lil jinsi, isimnya la an-nafiyah lil jinsi. Ya, dibahas ya isim la an-nafiyah lil jinsi karena dia termasuk isim yang mansub. Ya. Meskipun kita telah mendapati penjelasan sebelumnya bahwasanya isimnya la an-nafiyah lil jinsi itu ada yang mabni, ya, ada yang mu'rab. Ya, kalau mabni maka dia fi mahalli nasbin. Dan yang mabni itu ketika dia isimnya adalah mufrad, ya, nakirah. Ya, mufrad dan nakirah. Adapun kalau isimnya itu adalah mudhaf, ya, atau syibu mudhaf, maka dia mu'rab dan mansub. Ya, mufrad contohnya la rajula fiddari. Ya, mudhaf la sahiba ilmin hadirun misalkan. Atau yang syabih bil mudhaf, ya, contohnya bah la tali'an jabalan, ya, hadirun. Insyaallah itu tidak sulit, ya. Jadi ringkasnya isimnya la an-nafiyah lil jinsi ada berapa keadaan? Ya. Kalau dirinci bisa 3. Mabni, ya, kemudian yang mu'rab ada 2. Yang mabni yang mufrad, ya. Mufrad dengan makna bukan apa? Mudhaf, bukan syibu al-mudhaf, sehingga musanna masuknya apa? Mufrad. Jamak juga masuknya mufrad. Ya. Kalau musanna ya mabniyah di atas ya. Ya, la muslimaini fil masjidi, tidak ada 2 orang muslim di masjid itu. La muslimina fil masjidi, ya, kosong masjidnya, ya. Nanti mabni di atas ya fi mahalli nasbin. Sekarang kita masuk ke al mansub at-tasi', isi mansub yang ke-9 yaitu al munada. Al munada ini isi maf'ul dari nada, yunadi. Isim fa'ilnya munadin, orang yang memanggil. Isim maf'ulnya munadan, orang yang dipanggil. Kalau dikasih al, maka keluar lagi alifnya al-munada. Ya, al-munada, yang dipanggil. Ya. Al-munada termasuk isim yang mansub. Ya, qala rahimahullah, qala al-musannif babul munada. Bab tentang al-munada. Al-munada khamsatu anwa'in. Munada itu ada 5 macam. Munada ada 5 macam. Macam yang pertama adalah al-mufradul alam. Ya, mufrad nama. Ya, nama yang mufrad. Seperti ya Zaidu, ya Salimu, ya Fatimatu, ya Hindu. Ini al-mufrad al-alam, nama yang mufrad. Ya, nama kan ada yang murakkab, ada yang mufrad. Yang mufrad Zaidun, Muhammadun. Yang murakkab Abdullah, ya kan. Apalagi Syamsuddin misalkan dijadikan sebagai nama. Ini bukan mufrad, tapi apa? Mudhaf. Al-mufradul alam, macam yang pertama dari al-munada adalah al-mufradul alam, nama yang mufrad. Ya, mufrad dengan makna tadi, bukan murakkab. Ya, bukan mudhaf, bukan syibu al-mudhaf. Mirip dengan pembahasan isim la nafiyah lil jinsi, ya, istilah mufrad di sini. Kemudian wan nakiratu al-maqsudah. Ya, munada yang bentuknya isim nakirah. Nakirah berarti dia bukan alam, bukan pula isim yang beral. Nakirah, ya, seperti rajulun, ya, imra'atun, hulamun, waladun bintun nakirah. Tapi al-maksudah nakirah, tapi dimaukan orang tertentu. Seperti rajulu, yang kau maksud adalah misalkan si Zaid. Ya rajulu, ya, ya talibu, ya zalimu. Ya silakan. Ini nakirah al-maksudah. Dikatakan nakirah karena dia nakirah, bukan alam, bukan yang beral, bukan boleh isim-isim ma'rifah yang lain. Dikatakan maksudah karena meskipun lafadznya apa nakirah, tapi yang dimaukan orang tertentu. Orang tertentu seperti antum lagi khutbah. Ya, khutbah Jumat. Antum dapat di situ ada anak kecil yang dia berisik gitu, menimbulkan kegaduhan. Antum katakan, "Ya waladu, uskut." Ya waladu, uskut, wahai anak kecil. Ya, uskut, diam. Ya, ini waladu, nakirah ma'rifah. Nakirah waladu. Ya, tapi dimaukan orang tertentu, anak tertentu yang dia sedang membuat keributan. Kemudian macam yang ketiga adalah an-nakiratu ghairul maqsudah. Nakirah tapi tidak dimaukan, ya, nakirah yang tidak dimaukan orang tertentu. Seperti ya seorang yang dia sedang berkhutbah, sedang menasihati ya para al-hadirun dengan dikatakan ya ghafilu, ya ghafilan, wahai orang yang lalai. Ya bisa intabih, perhatikanlah. Umum ya siapa saja yang lalai terkenai panggilan tersebut. Ya ya zaliman, tub ilallah, wahai orang yang zalim, siapa saja enggak dimaukan orang tertentu. Tub ilallah, ya. Segera bertaubat kepada Allah, ya. Ini nakirah dan tidak dimaukan orang tertentu. Siapa saja yang tersifati dengan zulm, maka dia terkenai panggilan tadi. Nanti akan datang rinciannya insyaallah. Kemudian yang ke-4, ya. Wal mudhaf, munada yang bentuknya mudhaf. Ya mudhaf, berarti ada mudhaf ilaih istilahnya yang melengkapi maknanya. Ya seperti tadi, ya la, apa? Ya apa? Taliba wa ya ya talibal ilmi misalnya. Wahai pencari ilmu, ya aqbil, kamarilah, ya. Itu mudhaf, ya. Atau ya ghulama Zaidin aqbil, wahai anaknya Zaid, sinilah. Wal musyabbahu bil mudhaf, macam yang ke-5 adalah munada yang dia diserupakan dengan mudhaf. Dia bukan mudhaf tapi diserupakan dengan mudhaf. Ya. Diserupakan dengan mudhaf, ya. Dalam hal pertama dia mu'rab. Mudhaf mu'rab, dia juga mu'rab. Kemudian yang kedua, maknanya ya belum sempurna kecuali dengannya setelahnya. Sebagaimana mudhaf belum sempurna kecuali dengan sebab mudhaf ilaih yang setelahnya. Kenapa tidak dikatakan mudhaf saja? Ya karena beda. Kalau mudhaf itu apa? Tidak bertanwin. Kalau musyabbah bil mudhaf bertanwin. Ya. Ya tali'an jabalan, atau ya dhariban amran, wahai orang yang memukul amr, aqbil, kesinilah. Ya. Atau ya qa'iman, wahai orang yang qa'iman, abuhu, wahai orang yang sedang berdiri, bapaknya, abuhu. Ya. Jadi kalau musyabbah bil mudhaf itu bertanwin. Kemudian juga kalau mudhaf kan setelahnya apa? Mudhaf ilaih majrur, ya kan? Kalau musyabbah bil mudhaf setelahnya bisa apa? Marfu sebagai fa'ilnya. Seperti la ya qa'iman abuhu, wahai orang yang sedang berdiri, bapaknya. Jadi qa'im itu isim fa'il. Isim fa'il itu sama dengan fi'il mudhari' beramal. Ya. Di sini qa'iman butuh fa'il. Ya, maka silakan kasih fa'il. Ya qa'iman abuhu. Ya. Bisa juga setelahnya mansub sebagai maf'ul bih. Contohnya tadi ya dhariban Zaidan aqbil, wahai orang yang memukul Zaid, sinilah. Ya, kemarilah. Atau majrur juga bisa. Ya raghiban fil khairi aqbil, wahai orang yang senang dengan kebaikan. Raghiban fi. Tapi antum harus tahu, ya, pasangannya rohiba fi, mencintai, senang. Kalau rohiba an, benci. Faman rohiba an sunnati falaysa minni, siapa yang benci, tidak suka sunnahku, maka dia tidak termasuk dari apa? Golonganku. Kalau rohiba fi, ya, senang mencintai. Rohiba an, benci, tidak suka. Ya. Kemudian rinciannya, fa'ammal mufradul alam wan nakirah. Rincian penjelasan i'rabnya. Fa'ammal mufradul alam wan nakiratul maqsudatu fayubnayani 'ala ad-dhammi min ghairi tanwin. Adapun munada yang mufradul alam, nama yang mufrad, Zaidun, ya, Salimun, Muhammadun, ya. Adapun mufradul alam, ya, dan nakirah al-maqsudah, nakirah yang dimaukan orang tertentu. Nakirah itu hukum asalnya ya tidak dikhususkan untuk orang tertentu, ya kan, seperti rajulun. Setiap laki-laki yang sudah balig bisa dikatakan rajulun. Tapi di sini nakirah dimaukan orang tertentu. Maka kalau isim munadanya adalah alam yang mufrad atau nakirah yang dimaukan orang tertentu, maka hukumnya fayu benayani, keduanya dimabnikan ala dhommi, di atas dhommah, min ghairi tanwinin, tanpa ada tanwinnya. Ya Zaidu, enggak boleh ya Zaidun. Ya Rajulu, enggak boleh ya Rajulun. Ya Muhammadu, enggak boleh ya Muhammadun. Ya Zalimu, enggak boleh ya Zalimun. Paham ini? Jadi kalau munadanya alam yang mufrad atau nakirah yang dimaukan orang tertentu, maka dia mabni di atas dom. Nanti fi mahalli nasbin, mahalnya nasob. Mahalnya apa? Nasob. Ya, karena ya ini harfun nida, huruf nida itu menggantikan fi'il. Fi'ilnya bisa ad'u atau unadi. Kalau kita katakan misalkannya Zaidu, maknanya unadi Zaid, aku panggil Zaid. Cuma karena orang ketika memanggilkan dibutuhkan untuk segera, ya, dibutuhkan lafaz yang ringkas agar yang dipanggil ini enggak apa, kabur dulu. Maka digunakan ya, ya Zaid, cepat, daripada unadi Zaid, pas unadi udah hilang Zaidnya. Paham ini? Maka dia mansub dia. Tapi pakai maf'ul dari fi'il yang mahdhuf, yang itu fi'il digantikan oleh ya. Dan huruf nida nanti ya, bukan hanya ya, hanya saja induknya. Induknya huruf nida itu ya. Ya. Jadi banyak di sana apa? Huruf-huruf yang digunakan, yang bisa kita gunakan untuk memanggil. Ya. Yeah. Walil munadan na'i aw kan na'iya wa ay wa kadza aya thumma haya. Ya. Walil munadan na'i. Ya, untuk kita memanggil sesuatu yang jauh bisa pakai ya. Ya. Wa ay wa kadza aya thumma haya. Wal hamzu lidani, kalau ini panggilnya dekat pakai hamzah, Azaidu, pakai hamzah. Azaidu, hamzah saja. Azaidu. Ya nantilah itu di tempatnya. Ya, al-muhim, ya, induknya, ya, huruf an-nida adalah ya. Kadang ini dalam praktek seringkali dibuang ya-nya untuk meringkas. Seperti rabbighfirli. Ini ya Rabbi, ighfirli. Itu sering dibuang. Sehingga antum boleh ketika memanggil Zaid, Zaid, cukup. Manggil Abdullah, Abdullah, cukup. Kalau pakai ya-nya enggak apa-apa. Ya Abdullah, dibuang juga enggak apa-apa. Abdullah. Ya, kita dalam doa seringkali dibuang ya-nya. Iya kan? Seringkali dibuang ya-nya. Ya, Rabbi ufirli, ya Rabbi aslinya. Kemudian dicontohkan di sini, ya, munada yang bentuknya mufrad alam dan nakirah maksudah. Ya Zaidu, wahai Zaid. Wahai Zaid. I'rabnya ya harfu an-nida. Zaid munada mufradul alam, gitu ya. Munada mufradul alam. Ya, al-mufrad al-alam mabni 'ala ad-dhamm fi mahalli nasbin, gitu. Ya. Kemudian ya rajulu, sama ya harfu nida, rajul munada. Nakirah an-nakirah al-maqsudah, nakirah maqsudah mabni, ya, 'ala ad-dhamm. Ya. Fi mahali nasbin juga. Ya, faham ini? Bedanya apa? Berarti ya rajulu dengan ya rajulan. Kalau ya rajulu yang dimaukan orang tertentu. Kalau rajulan tidak dimaukan orang tertentu, siapa saja yang dia laki-laki yang sudah balig terkenai panggilan ini. Kalau ya rajulan, ya ya rajulan ijlis, ya siapa yang merasa laki-laki ya duduk gitu. Tapi kalau ya rajulu berarti orang tertentu. Ya. Wa tsalatsatul baqiyatu mansubatun laghair. Tiga sisanya dari munada. Ya, apa tiga sisanya? Ha, nakira ghairul maqsudah, mudhaf dan musyabbah bil mudhaf. Hukumnya mansubatun, mansub la ghairu, tidak ada yang lain. Mansub. Ya, seperti kalau nakira tadi ghairul maqsudah ya dholiman, mansub. Ya dholiman, ya ghafilan, orang yang lalai. Iya. Atau juga yang bentuknya apa? Mudhaf. Ya apa? Abdurrahman, ya Abdullah, mansub. Atau musyabbah bil mudhaf, ya tali'an, jabalan. Baik, kita baca syarahnya. Asyarhu uslubun nida'i minal asalibi al-mustakhdamati fi kalamina al-yawmi. Ya, uslubun nida'. Ya, uslubun nida. Apa enaknya uslub? Hah? Tata cara memanggil. Ya, minal asalib al-mustakhdamah, di antara tata cara yang digunakan. Fi kalamina al-yaumi, pada ucapan kita sehari-hari. Ya. Li'annana kathiran ma nuridu istid'a'a syakhsin li'amrin minal umur. Karena kita seringkali nuridu, ya, menginginkan istid'a'a syakhsin, untuk memanggil seseorang li'amrin minal umur, karena satu keperluan, dari keperluan-keperluan. Fanunadihi, maka kita panggil itu orang yang kita punya keperluan hajat dengannya, bismihi, dengan namanya. Fanakulu masalan, maka kita katakan masalan sebagai contoh, mansub dia. Ya, fiilnya mahdhuf, takdirnya adribu masalan, aku buat satu perumpamaan, satu contoh. Ya Zaidu, wahai Zaid. Ya. Aununadihi, atau kita panggil dia bisifatin min sifatihi, kalau bukan dengan namanya, karena kita misalkan namanya lupa atau enggak tahu namanya, maka kita panggil dia dengan sifat-sifat yang ada padanya. Fatakul, fanakul, sehingga kamu katakan ya rajulu, wahai orang itu tertentu. Nah, untuk munada yang bentuknya alam, nama orang, ini jelas sudah ma'rifah kan? Ya Muhammadu, ya berarti Muhammad sudah tertentu. Sekarang kalau ya rajulu, di sana kan banyak laki-laki, bagaimana menjadikan tujuannya itu tertentu pada laki pada seorang tertentu? Ya dengan cara al-iqbal alaih, kita menghadap kepada orang tertentu dengan wajah kita, atau kita menunjuk kepadanya dengan telunjuk kita, dibantu dengan itu. Jangan sampai antum banyak orang ini di satu majelis, antum manggil ya rajulu, ya akbil, wahai seorang laki-laki akbil, siapa ini? Saya rajul, tapi ini mau kan satu orang, sedangkan dia wajahnya enggak menghadap ke orang tertentu, ya ini enggak boleh. Dibantu dengan menghadapkan wajah dia kepada orang yang dia tuju, atau dia isyaratkan telunjuknya kepada orang tertentu. Ya rajulu. Nah, ya rajulu aqbil, kemarilah. Itu dibantu. Itu ma'rifahnya dengan al-iqbal alaih, dengan kita menghadap kepada dia. Ma'rifahnya. Kalau alam ya sudah ma'rifah karena dia alam. Kita enggak menghadap pun jelas, ya kan? Ya azwar misalkan. Ya qum, ya jelas. Tapi kalau ya rajulu, ya, siapa masing-masing rajul? Ya kita bantu dengan tadi, kita menghadapkan wajahnya kepada orang tertentu, atau menunjuknya dengan isyarat apa, tangan atau yang lainnya. Kemudian wa yatakawwan uslubun nida'i min syai'ain, tersusun ya uslub, metode memanggil dari dua hal. Ahaduhuma, salah satu caranya harfun nida, dengan mendatangkan huruf nida. Wa min ahrufin nida, di antara huruf yang biasa digunakan untuk memanggil adalah al-hamzah, si az-zaidu, wa ai, ai juga, ai zaidu, ya, dan aya zaidu bisa. Ya. Kemudian asalan yang kedua, dengan kita datangkan munadanya yang dipanggilnya, wa huwa ismul matlubu iqbalu. Munada adalah isim yang dituntut untuk dia menghadap kepada kita. Ya. dituntutnya dengan apa? Bi ahadi ahrufin nida, dengan salah satu dari huruf-huruf yang digunakan untuk memanggil. Wal munada min haitsu i'rab, min haitsu i'rabihi wa bina'ihi, munada dari sisi i'rab dan bina'nya, iya. Nau'an ada dua macam. Yang pertama munada yang mabni, yang kedua munada yang mu'rab. Awalan al-mabni, yang pertama munada yang mabni dulu. Wa huwa nau'an, munada yang mabni ada dua macam. Yang pertama al-mufradul 'alam. Yang mufrad 'alam, dari 'alam, 'alam nama, ya nama. Ta'rifu, definisi al-mufradul 'alam adalah huwa ma laysa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Ya. Al-mufradul 'alam ya adalah apa yang dia bukan mudhaf, bukan pula yang mirip dengan mudhaf. Lengkap enggak kira-kira ini definisi? Kurang ya? Masih belum mengeluarkan apa an-nakira al-maqsudah. Ya sudah, al-mufradul 'alam sudah jelas. Iya kan? Nama yang mufrad. Iya. Ma laisa mudhafan wala syabihan bil mudhaf, tambahin lagi wala nakirah al-maqsudah. Hah? Ya itu sudah mudhafan syabih bil mudhaf itu. Cuma yang untuk mengeluarkan an-nakirah al-maqsudahnya mana? Iya kan? Misaluhu, contohnya, contoh munada al-mufradul 'alam adalah qaulu ta'ala ya adamu. Sekarang antum tahu ya kenapa di dhammah itu harokat bina. Ya adamu, wahai Adam. I'rabnya ya harfu nida mabni 'ala sukun, dan huruf semuanya la mahalla lahu min al-i'rab, tidak punya tempat dalam i'rab. Nanti adamu ya munada mabni 'ala dhamm fi mahalli nasbin. Nah itu ya adamu, enggak boleh adamun ya. Meskipun ya ketika dia mufrad bisa ditanwin, adapun Adam kan mufradnya enggak bisa ditanwin. Adamu bukan adamun. Meskipun mufradnya bisa ditanwin Muhammadun, kalau jadi munada ya enggak boleh ditanwin ya Muhammadu. Wa qauluhu ya Maryam. Ya, ini jelas. Kalau nama perempuan semuanya tidak boleh ditanwin. Ya, ya Maryamu, kecuali yang dikecualikan seperti Hindun. Itu pun ya yang lebih bagus Hindu ya. Meskipun boleh juga Hindu. Ada kriterianya. Kemudian i'rabu, sekarang i'rabnya ya Adam ya harfu nida'in wa Adam munadan mabni 'ala dhamm li'annahu mufradun 'alam. Kemudian al-munada an-nakira al-maqsudah. Al-munada an-nakira al-maqsudah. Apa itu al-munada an-nakira al-maqsudah? Ta'rifuha hiya allati yuqsadu bi nida'iha mu'ayyan. Ya. Munada nakira al-maqsudah adalah munada yang dimaukan ya binida'iha, dengan memanggilnya adalah dimaukan dengan memanggilnya adalah muayyan, orang tertentu. Munada yang dimaukan ya dengannya apa? Orang tertentu. Misaluha qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam, contohnya ucapan nabi alaihi salatu wasallam ya ya hulam samillah. Ya, ya hulamu samillah. Ya. Ini jelas ya hulamu nakira maksudah, karena yang beliau maukan adalah Amr ibni Abi Salamah, ya anak dari istrinya Nabi, anaknya Ummu Salamah. Ketika makan bersama beliau, maka dia makan langsung tanpa membaca basmalah dan mengambil pada bagian tengah. Maka Nabi nasihatkan ya hulamu, tertentu ini ya hulamu samillah waqul biyaminik wakul biyaminik wakul mimma yalik, makan dengan tangan kanan dan makan apa yang dekat denganmu. Nah itu ya gulamu ya. I'rab wa i'rabnya ya gulamu ya harfu nida'in, gulamu munada mabniun, ya baru juga munada mabniun 'ala dhamm, mabni di atas dhammah, li'annahu nakira maqsuda, karena dia nakira tapi dimaukan orang tertentu ya. Kalau ya gulaman bukan orang tertentu ini maukan, beda ya. Tsaniyan, yang kedua. Ya, yang kedua. Kalau tadi apa? Yang mabni ya. Yang pertama tadi yang mabni dari munada ada berapa? Dua. Yang pertama al-mufradul 'alam, yang kedua an-nakira al-maqsudah. Sekarang bagian yang kedua dari munada. Al-munada al-mu'rab, munada yang mu'rab. Wa huwa thalathatu anwa'. Dan munada yang mu'rab ada tiga macam. Iya. Yang pertama an-nakiratu ghairul maqsudah. Munada yang bentuknya nakirah tapi tidak dimaukan nakira yang tidak dimaukan orang tertentu, ghairul maqsudah, tidak dimaukan orang tertentu. Definisinya, batasannya, hiya allati la yuqsadu bi nida'iha muayyan. An-nakira al-maqsud adalah ya munada yang tidak dimaukan dengannya orang tertentu. Bal tashmalu kulla fardin tadullu alaih, bahkan ya mencakupi semua orang yang ditunjukkan oleh lafadznya. Ya. Misaluha, contoh qawlu al-wa'id, ucapannya seorang yang memberi nasihat atau peringatan. Ya ghafilan tanabbah, wahai orang yang lalai, tanabbah, sadarlah. Di sini ya, apakah dimaukan orang tertentu dari orang yang lalai atau tidak? Tidak. Bahkan semua orang yang tersifati dengan ghaflah terkena panggilan ini. Ya, siapa saja yang ada ghaflah padanya terkena apa? Panggilan ini. Ya ghafilan tanabbah. Aduh, saya termasuk lalai, kena berarti. Yang lainnya, saya juga lalai, kena berarti. Ya. Gitu. Ya. Misalkan antum mendapati ada orang banyak lagi pada ngaji keras-keras, sedangkan di situ antum mendapati banyak orang sholat sunnah. Antum kan ya qorian. Ya, misalkan khafif, ya. Apa? Atau khafadhu yakhfidhu. Ya. Apa? Fi'il amrnya. Khafadhu yakhfidhu ikhfidh, misalnya apa? Sautak. Kurangi apa? Apa namanya? Turunkan apa? Ya, volume suara kalian. Ya, siapa saja yang membaca gitu. Ya, qorian ya. Ikhfidh apa? Sautak. Kemudian mana nih? I'rab wa i'rab ya ghafilan ya harfu nida. Ghafilan langsung munadan mansub. Langsung dikatakan mansub. Kalau mabni fi mahalli. Kenapa dia mansub ghafilan? Ya annahu nakiratun ghairu maqsudah. Karena dia nakirah yang tidak dimaukan orang tertentu. Kemudian macam yang kedua dari munada yang mu'rab adalah al-munada al-mudhaf. Munada yang mudhaf. Ya mudhaf. Ta'rifuhu, definisinya, huwa alladhi yatakawwanu min ismaini thanihima majrurun daiman. Ini definisi yang sangat sederhana. Munada mudhaf adalah munada yang tersusun dari dua isim. Ya, salah satu dari keduanya dijarkan selalu. Ya, ini yang keduanya majrur. Adapun yang pertamanya mansub karena dia munada. Misalu qawlu ta'ala, contohnya ucapan Allah Ta'ala, ya ahlal kitabi, wahai ahlul kitab, al-yahud wa nasara. Di sini harfu nidanya apa? Ya. Munadanya mana? Ahla. Ahla mudhaf. Makanya dibuang tanwinnya. Al-kitabi mudhaf ilaih, makanya majrur. Kita i'rabnya mudah ya. Ahla al-kitabi kita katakan apa? Ya, munada mansub wa alamatun nasbi fathah. Zahira ala akhirih wa huwa mudhaf al-kitabi mudhaf ilaih majrur. Wa qawluhu, dan juga ucapan Allah Subhanahu wa taala, ya qaumana, mana huruf nidanya? Ya. Ya, meskipun di sini secara rasm penulisan alifnya diganti dengan harokat yang kecil itu berdiri ya. Ya qaumana, wahai kaum kami. Qaum munada mudhaf mansub alamatun fathah. Zahir ala akhirih wa huwa mudhaf, na'nya dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli jarrin mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih, kalau dia isim yang mu'rab, kita langsung katakan majrur. Alamat jarri kasra atau selain kasra. Kalau mutsanna kan iya. Ya, jamu tegas salim iya. Adapun kalau apa? Mudhaf ilainya isim isim mabni seperti dhamir dan yang lainnya, isim mausul, maka fi mahalli jarrin gitu. Jadi isim-isim yang mabni seperti dhamir ya, isim-isim mausul, isim-isim isyarah. Kalau majrur fi mahalli jarrin i'rabnya. Mabni dulu, mabni ya ala sukun misalkan, fi mahali jarin gitu. Jadi ingat ya, i'rab itu ada tiga macam keadaan. Yang pertama dengan harokat zahirah, dhamma zahirah, fathah zahirah. Ada yang dengan harokat muqaddarah, seperti pada Musa harokat dhammanya muqaddarah, kasrahnya muqaddarah. Ada yang fi mahali, pada mahalnya, itu isim-isim yang mabni. Ya, fi mahalli nasbin, fi mahalli jarrin, fi mahalli apa? Raf'in. Kemudian Misaluhu qawlu ta'ala, sudah selesai ini. Al-munadal musyabbah bil mudhaf. Ya, atau i'rabnya dulu ya. I'rab ya harfu nida'in ahla munadan mansub li'annahu mudhafun al-kitabi mudhafun ilaih. Kemudian al-jim al-munadal musyabbah bil mudhaf. Munada yang diserupakan dengan mudhaf. Definisinya adalah huwa ma ittasala bi syai'un min tamami ma'nah. Al-munada al-musyabbah bil mudhaf batasannya adalah munada yang bersambung dengan dia, munada yang bersambung dengan dia sesuatu yang menyempurnakan maknanya. Kalau misalkan ini kita katakan ya doriban, berhenti, belum sempurna wahai orang yang memukul. Memukul siapa? Karena dorib dari doroba dribu, isim fa'ilnya doroba dribu dorib, butuh maf'ul ya kan. Untuk memperjelas ya, maka dikatakan ya doriban zaidan misalkan. Zaidan ini adalah sesuatu yang menyempurnakan makna dorib gitu. Itu apa batasan nali al-musyabbah bil mudhaf? Itu munada yang bersambung dengan munada ini sesuatu yang menyempurnakan maknanya. Itu sesuatu yang menyempurnakan maknanya, dan yang menyempurnakan maknanya bisa mansub kalau maf'ul ya dhariban zaidan, bisa marfu kalau fa'il ya qa'iman abuhu, bisa majrur kalau kemasukan huruf jar ya raghiban fil khairi misalkan. Itu ya contohnya ya tali'an al-jabala, wahai orang yang mendaki gunung. Tolian ibu tuh maf'ul dia. Kalau kita berarti ya tolian apa? Iya. Kasih al-jabal jelas. Iya. Ya akilan, wahai orang yang makan, makan apa? Burtukoli, wahai orang yang makan jeruk saya. Akbil gitu. Sini, adrib gak? Pukul contoh saja. Jangan dia ambil hati. Sekedar contoh. Kalau prakteknya ya kasih tambahin. Kamu tadi makan jeruk saya satu ya, tambahin nih kurang satu itu. I'rabu i'rabnya ya harfu nida'in tali'an munadan mansub li'annahu syabih bil mudhaf. Ya huruf nida' tali'an isim fa'il dari tala'a ya tulu'u. Munada mansub karena dia syabih bil mudhaf wa huwa wasfun, dan dia tali' wasf. Wasaf itu isim fa'il ya, isim maf'ul, sifat musyabbaha, itu wasaf. Dan dia beramal seperti amalannya fi'ilnya. Itu, beramal seperti amalannya fi'il. Jadi yang beramal itu asalnya fi'il, fi'il mudhari, fi'il madin ya. Dan cabangnya fi'il juga beramal seperti isim fa'il, ya dribu beramal. Isim fa'ilnya dorib beramal juga ya. Seperti ada contoh ana doribun zaidan, ana doribun zaidan, dorib isim fa'il, dia beramal butuh fa'il. Mana fa'ilnya ana doribun zaidan? Domir mustatir pada dorib huwa takdirnya gitu. Nah zaidannya maf'ul bih dari dorib gitu. Isim maf'ul juga sama beramal, cuma dia beramalnya seperti fi'il yang mabnilil maf'ul atau mabnilil majhul ya, merafakkan naibul fa'il nantilah. Kita lanjutkan tali'an munadan mansub li'anna syabih bil mudhaf wa huwa wasfun, dan dia tali' wasaf ya'mal amala fi'li, beramal seperti amala fi'ilnya. Fa ka'annaka qulta, seolah-olah engkau berkata yatlu'u al-jabal gitu. Ya tali'an jabal sama dengan ya rajulan yatlu'u apa? Al-jabal. Yatlu'u. Al-jabal maf'ul bi mansub. Dan ada tanbih di sini. Ya, yaitu bahwasanya nida, huruf-huruf nida dalam Al-Qur'an katanya tidak datang dengan selain ya. Hanya ya saja yang digunakan dalam Al-Qur'an dari huruf-huruf nida. Ya. Kemudian yang kedua, hadhu harfi nida kathir. Membuang huruf nida itu banyak. Wasa'ir fi lughatil Arab, dan boleh dalam bahasa Arab. Mungkin dalam bahasa kita juga ya. Seringkali dibuang huruf nidanya kan z z z. Ya kan? Lim lim. Salim pakai lim. Yeah. Yang parahnya kalau Abdullah dul dul itu jangan itu. Yeah. Dul dul jelek. Abdullah jangan kikir dul dul. Abdullah Abdullah itu. Yeah. Abdul Hamid dul Kamid, yeah, itu orang kampung itu diajari Abdal. Yeah. Ah selesai ini ya. Itu ada ringkasannya itu. Al-munada ada dua, mabni fi mahali nasbin, ada mu'rab mansub. Yang mabni fi mahali nasbin al-mufradul alam ya Adam, an-nakira al-maqsuda ya gulam. Yang mu'rab mansub an-nakira ghair al-maqsuda ya ghafilan tanabbah. Yang mudhaf ya ahlul kitab, yang syabih mudhaf ya tulian al-jabala. Ya. Kemudian juga ada tanbih yang ketiga ini ya. Kita ringkaskan saja tanbih yang ketiga itu ya. Al-munada la yakunu illa isman. Jadi yang namanya munada itu harus isim bentuknya. Paham? Jadi yang dipanggil harus isim. Paham enggak? Kemudian bagaimana kalau datang ya setelah huruf nida huruf. Fa idza waliya harfun nida harfun. Wa idza waliya harfa an-nida harfun. Apabila ya ada datang setelah huruf nida huruf. Ya, seperti dalam contoh ayat Allah Subhanahu wa taala, ya laita qaumi ya'lamun, duhai kiranya kaumku tahu. Di sini ya masuk pada laita. Laita isim fi'il atau huruf? Huruf. Laita harfu apa? Tamanni, huruf yang didatangkan untuk apa? Angan-angan. Ya ya laita li malan katsira, duhai kiranya apa? Aku punya harta banyak, fa hujja, sehingga aku akan haji. Ya. Di sini berarti apa? Huruf nida masuk ke huruf lagi. Bagaimana jalan keluarnya? Belum selesai. Ya. Atau ya, kalau misalkan setelah huruf nida ada fiil. Ada fiil. Iya. Seperti ya ra'akallah, wahai ra'akallah, semoga Allah menjagamu. Ya ra'akallah. Ya. Dalam qiraah, dalam satu qiraah juga ala yasjudu. Ala yasjudu, kan ada ala, ya, yasjudu ada ala yasjudu, ya, ala yasjudu, ya. Ya ra'akallah, ya. Kalau misalkan setelah huruf nida datang, bukan isim, tapi apa huruf atau fiil, maka ya-nya, ya-nya litanbih la linida, itu fungsi ya-nya untuk tanbih. Untuk tanbih menarik perhatian orang yang ya, kita ajak bicara. La linida, bukan itu apa? Panggilan. Wa huwa madhabu al-jumhur. Dan itu apa? Madhabnya al-jumhur. Dan dikuatkan oleh Abu Hayyan dan juga Ibnu Malik. Ada juga yang berpendapat bahwasanya al-munada al-mahdhuf. Munadanya mahdhuf, dibuang. Yuqaddar fi kulli maqam ma yunasibu. Pada setiap tempat ditakdirkan yang cocok. Seperti kan ya laita qaumi ya'lamun. Ya munadanya mahdhuf. Takdirnya ya qaumi gitu. Ya qaumi. Ya. Ya ra'akallah, ya rajulu. Gitu. Ditakdirkan munadanya mahdhuf. Iya. Ya yang lebih bagus merinci ya. Merinci ya. Kalau misalkan ada di situ huruf tanbihnya ya berarti ya-nya untuk memanggil. Di sini pada ya laita ditakdirkan ya qaumi, atau jadi boleh dengan dua sisi ya, pada ya laita antum jadikan ya-nya untuk tanbih saja, untuk menarik perhatian orang yang dia bicara. Boleh juga ya-nya huruf nida tapi yang dipanggilnya mahdhuf, takdirnya ya qaumi, wahai kaumku. Ya tergantung siapa yang diajak bicara. Gitu. Ditakdirkan. Kalau yang diajak bicara ya perempuannya, ya imra'atu. Kalau ini ya ra'akallah, takdirnya apa? Ya rajulu, ya kan? Wahai seorang laki-laki, ra'akallah, semoga Allah menjagamu. Kalau yang diajak bicara perempuan, ya imra'atu, ra'akillah. Gitu. Boleh dengan dua pilihan ya. Tapi kalau di sana apa sudah ada huruf tanbihnya, maka ya-nya harus dibawa kepada ya nida, ya. Cukup dulu. Kemudian cukuplah insyaallah. Nah, sekarang kita masuk ke tamarin latihan. Istakhrij, istakhrij, istakhraja, istakhraja, istakhriju, fil amri istakhrij, keluarkan. Ya. Al-munada, munada. Ya, wa bayyin naw'ahu, dan jelaskan macam munadanya. Yang lima tadi masuknya kemana dia? Fil ayat italia, pada ayat berikut ini. Ya, yang pertama qila ya nuhu bihtu bi salam. Ya, Pak Nur. Mana di sini munadanya dan jenisnya apa? Mana munadanya? Nuh, huruf nidanya mana? Ya, jenis munadanya apa? Nuh. Al. Hah, yang lima tadi apa jenisnya? Nuh. Ada al-mufradul alam, ada an-nakiru al-maksud al-mufradul alam. Bagaimana hukumnya kalau munada al-mufradul alam mabni atau mu'rab? Mabni ala dhammi fi mahalli nasbin. Iya. Nasbin maf'ul sih. Iya. Wa qila ya ardu bal'i ma'aki. Hah. Madon. Mana munadanya? Munada. Itu huruf nida namanya. Kalau munada itu yang dipanggil. Ardu. Ardu. Huruf nidanya mana? Harfu nidanya. Ya, oh jangan salah. Pahami dulu apa pertanyaannya. Munadanya yang dipanggil bumi bagi Allah. Ya, tidak ada yang sulit. Bumi pun bisa diajak bicara, bisa dipanggil dan mengerti ucapan Allah Subhanahu wa taala, khaliqnya. Ya ardu, wahai bumi. Ini bumi yang Nabi Nuh dan kaumnya tinggal di sana. Ibla'i, telanlah ma'aki, airmu. Wa yasama'u aqli'i. Iya. Kemudian ya qaumana ajibu da'iyallah. Mana munadanya? Qauma. Bentuknya apa? Munadanya bentuknya mudhaf. Na'nya mudhafun ilaih. Kalau tadi padon ardu, bentuk munadanya apa? Jangan enggak usah kebet-kebet, baru juga lewat ini. Hah? Nakirah maksudah atau nakirah ghairu maksudah? Nakirah maksudah. Kenapa? Dari mana kita ketahuinya? Bukan ghairu maksudah. Karena dimabnikan di atas dhammah. Iya kan? Kalau ya ardon baru nakirah ghairu maksudah, enggak tertentu. Ini tertentu ya, bumi yang Nabi Nuh dan kaumnya tinggal di. Oh gitu. Ya enggak di ekornya enggak dibaca juga kelihatan. Kalau ya rajul sukun berarti nakirah maksudah. Kalau ya rajula, kalau mansub kan ada fathahnya. Iya kan rajulan. Itu kan tanwinnya diganti apa? Mad ya rajula. Jadi fathahnya, fathahnya dibaca kalau mansub. Ya rajula. Ra itu rajula. Mansub fathah. Kelihatan bukannya rajul ya rajul. Kecuali pada bahasanya orang Rabi'ah. Orang Rabi'ah itu satu kabilah Arab, mereka kalau waqaf tuh di atas sukun semua meskipun mansub. Ra'aitu rajulan, ra'aitu rajul, yang dibolehkan oleh mereka. Kemudian ma nau'ul munada fil haditsaini at-tali, apa jenis munada pada dua hadis berikut ini? Ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum, rawahu Muslimah. Abu Alfi, ah, mana munadanya dulu? Ibadi, jenisnya apa munadanya? Ibadi, ibadi, hah, mudhaf. Kalau mudhaf bagaimana? I'rabnya mabni atau mabni atau mu'rab? Mu'rab. Hanya saja di sini mansubnya dengan harokat muqaddarah, ya. Mana min dhuhriha, yang menghalangi munculnya fathah, ishtighalul mahal bi harakatil munasabah. Sibuknya tempat dengan harokat penyesuaian. Sudah kita lewatkan di awal-awal. Semua isim yang mau bergandengan dengannya mutakalim harus dikasrah akhirnya. Kitabun kitabi, hadza kitabun, hadza kitabi. Jadi harokatnya muqaddarah. Ya, dhamma muqaddarah ala ma qabla ya'il mutakalim. Mana min dhuhriya ishtighalil mahal bi harakatil munasabah. Ya, ya ibadi kullukum dhal. Kalian semua adalah sesat, illa man hadaitu, kecuali siapa yang aku tunjuki dia. Fastahduni, maka mintalah kepada aku petunjuk. Ahdikum, pasti aku akan tunjuki. Kemudian ya Aba Dzarrin, idza tabakhta maraqatan fa'aktsir ma'aha wa ta'ahad jiranaka, rawahu Muslim. Mana di sini munadanya? Zuar? Ya Aba Dzar. Bentuknya apa? Aba Dzarrin. Coba i'rab. Ya harfu Aba munada, ya munada mudhaf man man mansub alamat nasbihi masalah nasb mudhaf tanda nasabnya apa? Al alif li'annahu minal asmail umsah, iya bahwa mudhaf dharin mudhaf ilaih majrur wa alamatu jarhi Yasradailahi. Kemudian a'rib ma tahtahu khattun fi qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam, i'rablah ya kalimat yang di bawahnya ada garis pada sabda Nabi alaihi salatu wasallam, ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik, rawi Tirmizi. Ya apa i'rabnya? Harfu nida. Mau lengkapi silakan, mabni ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Muqalliba munada mudhaf mansub wa alamatu nasbihi fathah dhahira ala akhirih wa huwa mudhaf al qulubi mudhaf ilai majrur wa alamatu jarhi kasra dhahira ala akhirih. Cukup ya, sebelum kita akhiri barangkali ada pertanyaan, tafadhol. Belum faham yang al-musyabbah bil mudhaf adalah munada yang bergandengan dengannya sesuatu yang menyempurnakan maknanya. Ya, seperti ya dhoriban zaidan. Ya, ya dhoriban zaidan. Di sini dhoriban musyabbah bil mudhaf. Kenapa kita katakan dia musyabbah bil mudhaf, diserupakan dengan mudhaf? Karena dia secara faedahnya itu seperti mudhaf dengan mudhaf ilaih. Maksudnya apa? Dia belum sempurna gitu maknanya kecuali dengan yang setelahnya, ya kan? Dhoriban zaidan. Kalau kita berarti ya dhoriban saja kan belum sempurna tuh. Sebagaimana mudhaf, kalau enggak ada mudhaf ilaih sempurna enggak? Enggak, kurang sempurna. Ya demikian pula yang musyabbah bil mudhaf. Nah, itu disebut dengan al musyabbah bil mudhaf karena dia ada kemiripan dengan apa? Mudhaf. Di mana masing-masingnya belum sempurna, belum lengkap kecuali dengan setelahnya. Iya kan? Bedanya apa? Bedanya tadi kalau mudhaf enggak ditanwin, kalau musyabbah bil mudhaf apa? Ditanwin. Kemudian kalau mudhaf setelahnya mesti mudhaf ilaih, kalau musyabbah bil mudhaf setelahnya bisa marfu fa'il, bisa mansub maf'ul, bisa majrur dengan huruf jar. Iya. Iyalah kan antum cari isim fa'il. Iya, dari fi'il yang lazim boleh. Kalau dari fi'il yang lazim berarti setelahnya fa'il. Ya qa'iman abuhu. Wahai orang yang berdiri, bapaknya. Siapa yang berdiri? Orangnya. Ya bapaknya. Ya qa'iman abuhu. Kalau dari fi'il yang muta'addi, yang muta'addi maksudnya mansub. Seperti ya dhoriban zaidan. Tuh, wahai orang yang mukul zaid. Kalau fi'ilnya adalah fi'il yang dia bergandengan dalam penggunaan dengan huruf jar, maka majrur. Ya raghiban fil khairi. Ya nadhiran. Ya, wahai orang yang memandang ila samai, ke arah langit. Ya nadhiran ila samai. Nadhara ila. Ya kan? Raghiba fi atau raghiba an. Gitu. Gimana? Bergambar? Ya, cukup ya. Masih tersisa pada kita al-maf'ul li ajli. Al-maf'ul ma'ah. Dua ya isim mansub lagi yang harus kita lalui ya. Mungkin untuk kesempatan ini kita cukupkan di sini. Semoga bisa difahami. Wallahu a'lam. Subhanallahi wa bihamdik. Subhanallahi wa bihamdik. Subhanallahi wa bihamdik.